Semuanya. Antum berarti dengerin aja dulu ya. Ini kitab Kifayatul Akhyar yang anak ini agak mahal soalnya. Kalau yang beliau berapa? 100-an. Ini 200-an ini. Ada enggak di Al-Wadi Antum para kaulnya? Ada. Udah ada sekarang. Banyak. Berapa orang atau jumlahnya? Masya Allah, lebih dari dua ya, Masya Allah. Delapan belasan, 19. Kalau 10 aja beli ini, 2 juta. Kalau 19 anggap 20 berarti 4 juta. Putra, ada 4 juta enggak? Ya kan sekarang mau uji batul wasulan? Hah? Antum waktu itu mana sampainya? Ini udah. Ini kan nih, ini. Ini udah pernah ini. Hah? Oh gitu. Oh. Mana? Saya mana? Lau tabra bahaya. Wa as-salah. Mungkin ketika itu enggak kerekam kali ya di ini. Kayaknya enggak kerekam waktu itu. Hah? Dari situ lagi. Ya. Oke. Kenapa ada apa? Enggak ada apa-apa. Ya udah. Oke. Baik, تفضل. تفضل. Iya. Hah? Belum apa? Beda halaman ini kita-kita nih. Antum cari aja sendiri satu buku itu. Dari mujibatul ghusl. Fasl walladhi yujibul ghusla sitatu asya. Pokoknya hal yang mewajibkan mandi. Di handphone, di internet banyak kitab Kifayatul Akhyar. Yang tahu kasih tahu temannya. Udah Ali, khalas. Fadhal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi Rabbil Alamin, amma ba'du. Qala Abi Shuja, rahimahullah, faslun, walladhi yujibul ghusla sittatu asya'a, thalathatu tashtariku fiha ar-rijalu wal-nisa'u, wa hiya التقاء الفتنين وإنزال المني والموت. طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل والذي يوجب الغسل ستة أشياء. طيب والذي يوجب الغسل ستة أشياء. Yang mewajibkan mandi ada 6 hal. 3 hal berserikat antara laki dan juga perempuan. Ya, sama-sama berserikat laki dan perempuan juga berkeadaan yang sama. Wahia iltiqa'ul khitanain. Bertemunya 2 khitan. Dan itu yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan kali ini. Apa maksud dari bertemunya 2 khitan? Wa inzalul mani, keluarnya air mani. Wal maut, kematian. Ya. Adapun 3 berikutnya, jadi berapa banyak hal yang mewajibkan mandi? Ada 6. 3 pertama, laki dan perempuan itu sama-sama mengalaminya. Yaitu iltiqa'ul khitanain, inzalul mani. Perempuan bisa enggak ada maninya? Ada maninya perempuan. Nabi SAW juga pernah mengatakan hal itu. Kemudian al-maut, kematian. Laki dan perempuan bisa mati. Tapi untuk kematian ini yang mewajibkan mandinya itu adalah orang yang mengurusinya. Gak mungkin mayitnya mandi dewekan gitu, gak mungkin. Ya. Nah, kemudian yang tiga berikutnya, mayakhtassu bin nisa, yang khusus ada, hanya ada pada perempuan. Contohnya apa yang mewajibkan mandi untuk perempuan? Haid perempuan, nifas perempuan. Juga di sini ada tambahan al-wiladah. Nanti insya Allah kita pelajari. Al-wiladah itu beranak. Ingat, beranak tuh beda dengan nifas ya. Apa, mengeluarkan anak. Beranak, mengeluarkan anak, ngebrojol, ya, ya, keluar anaknya. Itu wiladah namanya. Ya, dan wiladah ini bukan nifas. Mandi nifas itu mandi setelah terputusnya darah nifas, beda lagi. Baik, kita lanjut dulu, fadl. Al-ghuslu. Al-ghuslu. Al-ghuslu bi fathil ghain, bi fathil ghain wa dhammiha. Bi fathil ghain wa dhammiha, qala an-Nawawi fi at-tahrir wa qala al-Jawhari wa bil fathil bi fath bil fathi ismun lil fi'li. Wabidhommi ismun liddalki wallahu a'lam. Baik, unzur huna, dia di kita lihat al-ghusl bisa juga al-ghasl. Bisa al-ghusl, bisa al-ghasl. Itu kata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tahrir. Al-Jauhri salah satu ulama bahasa mengatakan al-ghuslu bil fathi, al-ghuslu bidhommi, ya kan? Apa maksudnya bedanya? Al-ghuslu dengan fathah itu ismun lil fi'il, adalah suatu kata mengungkapkan perbuatan mandi secara global. Ya. Mandi itu kan ya banyak komponennya, apa perbuatannya, seperti guyur air ya ke badan atau pakai shower, itu semua mandi. Tapi wa bi dhammi dengan dhammah itu ismun lidalki, yaitu suatu ungkapan tentang dalk, itu ghusl. Dalk itu gini, dalk tuh gini. Antum mandi kiri-kiri gimana, ikhwan? Antum kok mandi gimana? Cahyok antum mandi, ya, mandi enggak? Suka mandi enggak? Udah mandi belum antum? Pada ketawa, padahal pada belum mandi juga. Sama, belum pada mandi. Kalau mandi kan kita, kalau petah gue atau dengan shower itu kan, mestilah tangan kita menjamah tubuh kita supaya apa? Apalagi kalau sabunan, kan nggak ada pakai sabun cair kemudian sudah gitu aja, lah gituin gitu. Iya, iya, pas lagi lap pakai handuk kan jadinya tetap apa, lecet apa, lecet apa, licin gitu ya. Enggak, pasti melawan dalk. Nah, ghusl itu menurut Al-Jauhari, ghusl itu adalah gini ini badan. Ini ghusl. Menggosok atau ya, dalk itu menggosok atau memijit. Gitu loh. Ya. Contoh lain misalnya dalam wudu, diwajibkan agar semua tempat yang wajib kena air wudu harus kena kan? Misalnya ini keran. Tangan kan di ini nih. Ada orang kan wudu gini dong. Ya. Nah, jumhurul ulama mengatakan kayak gini sah. Yang penting semuanya kena air, cuman kurang baik aja gitu. Atau sebagian bapak-bapak, sebagian orang apa anak kecil gitu loh. Kakinya doang. Ini doang kakinya, terus udah gitu. Enggak di dalk. Dalk itu air dalk namanya. Ya, ini namanya dalk. Ini hukumnya sunnah. Menurut pendapat yang lebih tepat, hukumnya sunnah. Gitu. Faham sendiri? Ada dalk, ada, jadi ada tadi ada membasuh, ya, ghusl mandi, ada ghusl, ghusl itu dalk kalau menurut Jauhari, dan ada tahlil. Tahlil itu menyela-nyela, ini tahlil. Ini tahlil. Atau ini tahlil, kayak gini ini tahlil. Ya? Gitu, menyela-nyela. Bukan menyela mencela, tapi menyela-nyela, sela-sela. Oke, lanjut. Wa ammal wadu'u bi fathil wawi fasmun lil ma'i wa bi dhammiha ismun lil fi'li 'ala al aktsari. Fa idza arafta hadha falil ghusli asbabun. Baik. Ammal wudu' dan ammal adan wudu. Ada wudu dan ada wudu. Al wudu bi fathil waw ismun lil ma' wa bi dhammiha ismun lil fi'il 'ala al aktsar. Menurut jumhur dari ahli bahasa, wudu dan wudu itu beda. Ya. Wudu itu adalah ungkapan mengungkapkan tentang air yang dipakai untuk wudu itu. Nama airnya gitu loh, wudu. Makanya di Indonesia ada waduk. Ya, waduk jatiluhur dari bahasa wudu. Iya. Wudu. Itu menunjukkan kumpulan air. Adapun wudu itu perbuatannya, perbuatan menggunakan air tersebut, itu wudunya. Oke. Okay? Jadi menurut Jauhari tadi gimana? Ghusl dengan ghusl, ghusl dengan ghusl bedanya apa? Ghusl itu ungkapan perbuatan mandi. Tapi kalau ghusl bukan. Salah satu perbuatan dalam mandi yaitu dalk, yaitu apa namanya? Memijit-mijit atau mengapa tadi namanya? Menggosok-gosok atas misalnya. Ya, mengarsir tubuh dengan tangan itu ghusl. Anda kebalik tadi ya. Ghusl dan ghusl. Kalau ghusl itu apa? Kata Jauhari tadi. Kalau ghusl itu adalah mandinya, ghusl. Makanya kalau antum maksudnya mandi junub berarti ghuslul janabah gitu. Tapi kalau antum maksudkan mandi di sini adalah apa namanya megang-megang tubuh, ini ghusl. Ini menurut sebagian ahli bahasa. Ya, sebagiannya lagi beda pendapat. Kalau mandi seluruhan ada yang mengatakan itu ghusl. Ya, kalau cuman membasuh biasa ada yang mengatakan itu adalah ghusl. Paham enggak? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum minas salati faghsilu wujuhakum. Ya. Ini cucilah, basuhlah muka kamu. Ini kata sebagian ulama, ini nanti jadinya ghusl. Ya. Tapi kalau misalnya mandi junub ghusl. Ada yang mengatakan begitu. Ala kulli hal, ini masalah yang insyaallah tidak sampai kita harus saling mentahzir satu sama lain, ya. Taib falil ghusli asbab. Lihat lil ghusli untuk mandi. Ya, ghusl di sini. Antum gimana harokatnya enggak? Ada harokatnya di situ, ghusl. Falil ghusli ada harokatnya. Harganya berapa bukunya? Mahalan ini kan pantesan, ya. Ini ada harokatnya sedikit. Biasanya Mesir itu kadang-kadang ada harokatnya dia. Coba antum cari cetakan Ibnu Jauzi. Ini cetakan apa? Ibnu Jauzi Mesir atau apa? Nah ini Ibnu Jauzi. Tapi tumben dia enggak ngasih harokat. Mungkin karena antum yang beli mungkin jadi enggak dikasih harokat. Hah? Ada harokat? Ibnu Jauzi? Enggak ada harokat? Sama sama ini berarti. Mungkin karena antum lah yang beli makanya enggak diharokatin. Antum ada harokat ya? Enggak ada. Anak sebenarnya enggak ada, cuma kadang-kadang ada gitu loh. Yang diperlukan jadi ada. Baik, halil ghusli asbab, tafaddal minha. Lanjut. Minha al-iltiqa'ul khitanain. Lah, di situ apa al-iltiqa'? Salah berarti. Dia gimana? Iltiqa'ul khitanain. Antum yang salah, iltiqa'ul khitain. Enggak, antum salah baca. Ini salah. Enggak, itu benar, itu benar. Al-iltiqa'. Enggak, itu bacanya iltiqa. Iltiqa. Bukan al-iltiqa. Tulisannya benar? Tulisannya. Benar. Itu al-asliyah itu, bukan dia bukan al-ma'rifah, bukan itu yang situ. Kalau al-ma'rifah baca at-taqa'u. Nama orang itu, ya. Iltiqa'u. Nah, gitu, ya. Iltiqa'ul khitanain. Wa yu'abbaru 'anhu aidan bil jima'i. Wahwa ibaratun antadibil hasyafati aw qadariha fi ayi farjin sawa'un ghaibun fi qubulin sawa'un ghaiba fi qubulin sawa'un ghaiba ghaiba ghaiba fi qubuli imra'atin aw bahimatin aw duburihima aw duburi rajulin duburi rajulin saghirin aw kabirin hayyin aw mayyitin. Baik, kita mempelajari sekarang iltiqaul khitanain, bertemunya dua khitan. Di sini khitan maksudnya yang dikhitan, yaitu dua kemaluan. Wa yu'abbaru anhu aydan bil jima', diungkapkan juga dengan istilah jima'. Bertemunya dua khitan sama dengan jima'. Ini pelajaran penting, ikhwan. Antum harus tahu batasannya. Kapan disebut jima' dan apa itu maksud dari bertemunya dua kemaluan? Karena bukan maksud bertemu dua kemaluan bertemu gitu saja, enggak. Tapi ada maksudnya, nanti dijelaskan setelah ini. Nanti antum akan ditanyakan, di antara pembatal puasa adalah jima. Nah, kan ditanya nanti sama murid antum nanti, insyaallah. Ustaz, tapi ditanya enggak pas lagi khutbah, ya kan? Ustaz, gimana kalau pas bulan puasa suami cium pipi istrinya? Boleh enggak? Hah? Tergantung, kalau dia enggak nahan syahwat jangan, enggak boleh. Tapi kalau dia cuma cium biasa, enggak nahan syahwat, mau ke masjid dicium dulu enggak apa-apa. Iya. Ya. Lagi puasa. Ustaz, kalau misalnya ternyata suami sama istri ini pas lagi puasa mandi bareng sambil pelukan. Mandi bareng sambil pelukan. Gimana? Hah? Gimana Ustaz Randy? Nah. Randy apa Randy namanya? Hah? Antum dari sawah ya kok? Kayaknya makin makin hitam abis liburan. Hah? Aceh ya? Aceh mah Masya Allah. Aceh itu ya, Banda Aceh bukan antum? Di pulaunya, ya, dekat laut ah? Makanya, ya Masya Allah, kelihatan seperti ada perubahan. Gimana? Kalau misalnya tadi kasusnya? Untuk hal itu antum nggak tahu, Masya Allah. Pengen tahu nggak? Masya Allah, normal berarti. Ada yang udah tahu hukumnya? Jadi lagi puasa mandi bareng dengan istri sambil pelukan. Apakah itu serta-merta membatalkan wudu atau enggak? Membatalkan wudu sih. Atau maksudnya wajib mandi enggak gitu loh. Padahal dia lagi mandi. Junub enggak gitu maksudnya gitu loh. Batal enggak puasanya gitu. Itu bisa kita ketahui dengan memahami apa yang dimaksud dengan al-jima' atau bertemunya dua kemaluan. Kalau kita tahu batasannya, kita tahu kaidahnya, baru kita bisa mentafri', baru kita bisa memberikan cabang permasalahan dan menjawabnya. Mari kita lihat ya. Wa huwa ibaratun an taghibil hasyafati au qadariha. Yang namanya jima' yang dimaksud, jima' yang menjadikan puasa batal. Jima ini yang menjadikan seseorang statusnya junub. Atau jima bagi orang yang berzina disebut pezina, yang bisa berzina dengan hukuman had. Jadi kalau misalnya ada orang pacaran terus pelukan, ini kan memang secara bahasa jima, karena jima itu numpuk satu, menjamak satu tubuh dengan satu hal dengan hal lain. Tapi kita ngomongin tentang bahasa syariat, bukan bahasa Arab semata. Maka harus kita tafsirkan bahasa syariat ini sesuai dengan ketentuan syariat yang digariskan Allah dan Rasulnya melalui lisan para ulama. Gitu loh. Melalui ta'bir para ulama, ijtihad para ulama. Maksudnya jima adalah ibaratun an taghyibil hasyafati aw qadriha. Jima adalah suatu ungkapan akan taghyib. Taghyib ini menggaibkan, menghilangkan, memasukkan, ya, apa namanya bahasa Indonesianya, menghilangkan gitu, ha? Menghilangkan bukan dalam artian teng hilang kemaluannya, enggak gitu, tapi menggaibkan lebih ngeri lagi itu. Menenggelamkan Iya. Antum paham tuh. Menenggelamkan al-hasyafah. Al-hasyafah itu kepala zakar. Ya. Au qadariha atau sekadar dengan itu. Ya umumnya kepala zakar seberapa kadarnya? Pokoknya segitulah masuknya. Ya. Menenggelamkan kemana? Fi ayyi farjin kana? Ke farj. Ya. Farj itu ismun jami'un yastamilul qubul wa dubur, gitu loh. Jadi farj itu adalah ungkapan yang mengungkapkan baik qubul kemaluan depan ataupun dubur kemaluan belakang, itu semua adalah farj. Itu semua adalah farj. Memang umumnya farj itu biasanya dimaksud kemaluan depan perempuan terutama. Tetapi dia itu mencakup kemaluan depan ataupun belakang. Ya, paham di sini? Ini istilah-istilah yang antum tuh mesti tahu, ikhwan. Ya. Tentang masalah iltiqaul khitanain, jima', ya, hasyafah. Ya, bukan karena ini masalah seksual atau kemaluan, bukan, tapi ini fikih. Ya, nanti masyarakat itu akan bertanya-tanya. Gitu loh. Iya, apalagi ini masalah fikih yang memang agak sedikit menyentuh sisi vulgar gitu loh. Sisi yang seksual. Orang-orang bakal sungkan nanya ke teman-temannya. Enggak sungkan. Tapi kalau nanya ke ustaz, itu mereka lebih percaya gitu loh. Enggak mungkin ustaz kan pas ditanya tentang ini, ustaznya kemudian pikirannya jorok. Enggak mungkin, ya. Jadi mereka itu bakal nanya kalau antum nanti udah dakwah seperti itu. Sawa'un ghayyiba fi qubuli imra'atin aw bahimatin aw duburihima. Baik itu dimasukkan zakarnya ke kubulnya perempuan atau bahimah. Bahimah itu binatang. Ya. Bahimah itu biasanya hewan berkaki empat biasanya. Makanya ada juga bahimatul an'am. Baik kemaluan depan perempuan atau bahimah. Bahimah itu apa? Binatang biasanya berkaki empat. Au duburihima atau dimasukkan ke dubur keduanya, baik perempuan atau itu. Ada kan kasus ya di Indonesia ya, seorang laki-laki anak SMP atau SMA gitu mencabuli bahimah. Ada itu. Iya. Nah, antum ketika melihat peristiwa itu, kira-kira antum bakal ngapain? Bakal nasihatin orang itu gak? Antum lihat kemungkaran itu, laki-laki sedang mencabuli binatang ternak misalnya. Apa yang antum lakukan? Diam aja kayak sekarang? Latin. Atau antum bilang, ya akhi nanti abis ini mandi jeruk ya, gitu. Hah? Ya antum lepas lah, ini kan kemungkaran. Ya, antum lepas. Kemudian antum berikan nasihat kepada dia, ya. Dan kemudian antum suruh dia apa? Mandi. Mandi apa namanya? Mandi junub. Karena dia udah tidak suci lagi dalam keadaan ini. Alasannya apa? Dia telah memasukkan hasyafatul zakar ke kubul atau ke dubur binatang ternak. Begitu. Ya. Au duburi rajulin saghirin au kabirin, na'udzubillah. Atau memasukkan kepala zakar itu kepalanya aja, gimana kalau semuanya gitu loh. Ya, tentu lebih lagi. Ke na'udzubillah, duburnya pria. Baik laki-laki itu saghir, kecil ataupun besar laki-lakinya. Maksudnya baik anak kecil atau sudah dewasa. Maksudnya korbannya, objeknya baik kecil atau dewasa. Maka homoseksual yang terjadi terhadap anak-anak kecil kayak gitu, itu tetap membuat pelakunya apa? Keselain berdosa besar dan terancam mati kalau menerapkan hukum Islam. Selagi itu juga dia dalam keadaan junub. Maka sebelum dieksekusi, kalau orang homo eksekusi gimana? Kalau menurut pendapat Ibnu Abbas, dikiaskan dengan keadaan kaum Nabi Lut alaihissalam. Ya. Yeah. Nabi SAW pernah mengatakan, jika kalian mendapatkan orang yang beramal berkelakuan seperti kelakuan kaumnya Nabi Lut, faqtulul fa'ila wal maf'ula bih, maka bunuhlah pelaku dan korbannya. Artinya korbannya ini juga pengen, juga mau gitu, maka dibunuh dua-duanya. Tapi tata cara pembunuhannya itu para ulama berselisih pendapat. Tapi kata Ibnu Abbas dikiaskan dengan kaumnya Nabi Lut. Yaitu apa? Pelakunya ini, orang homo ini, dicari bangunan yang tertinggi di kota tempat dia homonya itu. Kemudian dilemparkan dari atap bangunan tersebut. Dilemparkan, bukan dijatuhin, bukan dijorokin, bukan diselengket, bukan. Dilempar. Iya. Iya. Dilemparkan dari situ, kemudian pas lagi di kejatuhannya dilempar batu. Itu. Seperti itu. Ya, kalau dia homonya di daerah Gambir, maka ada Monas siap tuh. Ya. Siap. Ya. Tapi sebelum dieksekusi gitu, dia harus mandi junub dulu, ya kan? Iya. Maka antum kasih tahu dia, akhi antum mandi junub dulu sebelum mati, gitu. Ya. Hayyin au mayyitin, baik dia memasukkan kemaluannya itu ke kubul atau duburnya manusia atau binatang yang masih hidup atau yang sudah mati, na'udzubillah, jelek sekali ini. Ya. Wa yajibu aidan 'ala al-mar'ati bi ayyi dhakarin dakhala fi farjiha hatta dhakaril bahimati wal mayyiti was sabiyyi. Dan wajib juga untuk perempuan itu mandi junub dengan sebab zakar apapun yang masuk ke farjnya. Ya. Meskipun itu zakar apa? Binatang atau mayit atau orang kecil. Zakar binatang ada, orang barat ada perempuan yang memang sengaja diperkosa oleh anjing ada. Ya, pusing ada baca. Ngomongnya aja jijik ya. Ada. Ya, auzubillah. Wa 'ala dzakari al-mulaji fi duburihi. Dan terhadap zakar yang juga dimasukkan ke duburnya, maka hal tersebut membuat orang yang duburnya dimasukkan zakar itu juga terkena hukum junub. Ya. Wa la yajibu i'adatu ghaslil mayyiti, ghaslil mayyiti bisa al-mulaji fihi al-asah. Dan tidak diwajibkan mengulang pemandian terhadap mayit yang telah digituin, sesuai pendapat yang lebih sahih. Ngerti enggak? Jadi ada mayit yang wafat kemudian dimandiin. Itu kan nanti habis itu kan bakal dikafani, tapi sebelum dikafani ternyata mayit ini digituin gitu loh. Diperkosa. Ya. Nah, pemerkosa orang hidup ya, dia dalam keadaan junub habis itu kan, itu urusan pemerkosa, dia disuruh mandi nanti ya. Tapi ini korbannya mayit gimana? Udah diperkosa dia. Ya, dan udah dimandikan mandi karena mayit gitu. Diperkosa kemudian. Nah, di sini pertanyaannya apakah diwajibkan untuk mengulang kembali pemandian? Enggak. Ya, itu pendapat yang lebih sahih. Wa yasiru as-sabi wal majnun al-mulaju feehima junubain bila khilaf. Dan jadilah anak kecil atau orang gila yang, dan juga anak kecil yang, dan anak kecil dan orang gila yang dibegituin ya, junub. Ya, semuanya begitu. Fa in ightasala as-sabiyyu wa huwa mumayyizun sahha ghasluhu. Kalau anak kecil itu mandi dan dia dalam keadaan mumayyiz. Apa mumayyiz itu apa? Sekitar 7 tahunan ke atas, walaupun belum baligh, maka sah mandinya. Wala yajibu alaihi i'adatuhu idza balagha. Mengulang mandinya kalau dia sudah baligh. Ya. Kok anda baca? Anda yang baca ya? Bukannya antum yang baca harusnya? Antum enggak ngingetin anak keterusan soalnya. Antum enggak kerja antum, Henry? Hah? Enggak kerja? Hah? Oh, masih 1 Juli, iya. Ai wa 'ala al-wali. Wa 'ala al-wali an ya'mura as-sabiyyul mumayyiz. An ya'mura as-sabiyya. Wa 'ala al-wali an ya'mura as-sabiyyal mumayyiz bil ghasli fil hali kama ya'muruhu bil wudu'i. Thumma la farqa fi dhalik baina an yanzila minhu maniyun am la. Atas wali, wali di sini berarti wali yang anak kecil atau wali, ya walinya anak kecil yang mumayyiz tersebut. Ya. Anak kecil sekarang beda ya, ikhwan ya. Dengan masa-masa antum dulu gitu ya. Coba anak kecil sekarang yang usia 10 tahun, 9 tahun itu udah ngerti seks loh banyak loh ya. Karena game online itu diantaranya. Ya internet juga penyebabnya. Qadarullah seperti itu. Nah, ternyata na'udzubillah ada anak kecil yang memperkosa temannya misalnya. Dia usia 10 tahun, memperkosa temannya. Ya, belum balik padahal. Lihat, belum balik aja kayak gini. Ketahuan dan dilaporin kemudian. Wali murid atau wali orang tua ini, wali-wali anak kecil ini kan orang tuanya biasanya. Wa 'alal waliyyi wajib atas walinya an ya'mura as-sabiyyal mumayyiz memerintahkan anak kecil yang sudah mumayyiz itu 7 tahun ke atas bil ghusli fil hal untuk mandi segera. Kasih tahu anak itu. Kamu mandi sekarang, mandi sana. Ya. Tapi wallahu ta'ala anak kecil yang seperti ini belum terkena hukuman had. Jadi walaupun dia berkuasa wallahu alam belum bisa di ini wallahu alam. Ya, enggak tahu kalau ada ijtihad lain yang bisa yang mengatakan dia terkena hukum had wallahu alam, tetapi dia tidak terkena itu. Tapi bapaknya juga enggak terkena hukum had. Yang memperkosa anaknya, yang dipancung bapaknya enggak, yang dirajam bapaknya enggak. Ya. Ya'muru as-sabiyya mumayyiz bil ghusl fil hal kama ya'muruhu bil wudu. Sebagaimana dia terbiasa memerintahkannya dengan untuk berwudu. Begitu. Pertanyaan ikhwan, kalau anak kecil usia 9 tahun, na'udzubillah ya, memperkosa seorang perempuan teman sekolahnya misalnya. Apakah anak kecil tersebut langsung menjadi baligh setelah itu? Paham enggak maksudnya? Hah? Paham? Paham enggak? Antum udah baligh belum? Paham jenggotan gitu masa mau baligh. Ya. Udah baligh belum, Mas? Dilihat di sini apakah dia keluar mani atau enggak? Ya, karena di antara tanda-tanda baligh adalah inzalul mani. Adapun memperkosa enggak ada dalam fikih memperkosa tanda-tanda sudah baligh. Enggak juga. Tergantung dia apakah keluar mani atau tidak gitu loh. Tanya ke anak itu, kamu pas gituan kemarin keluar sesuatu enggak mani gitu. Dibilang enggak keluar, tapi enak sih, tapi enggak keluar katanya. Berarti ini masih belum baligh. Gitu loh. Ya. Nah, repotnya kalau ternyata keluar, udah baligh dia berarti, maka bisa dihukumi hukum had. Yaitu dicambuk 100 kali. Gitu. Ya, ini orang tua harus tahu. Antum nanti ya insyaallah anak-anak kita enggak begitu, cuman perlu tahu aja. Tsumma la farqa bai fi dzalika baina an yanzila minhu maniyun amla. Tidak ada bedanya dalam masalah junub. Baik keluar mani atau tidak ada bedanya. Ngerti enggak? Ketika antum menjima istri antum dan zakar sudah masuk ke vaginanya. Ya, tapi tidak sempat keluar. Kemudian antum cabut atau memang kecapean atau memang ada hal lain tiba-tiba kayak gitu, ada telepon atau ada tamu tiba-tiba lagi, ini ada tamu. Assalamualaikum. Ya, manggil-manggil nama antum, ya. Lagi itu namanya lagi hutang lagi. Itu rasanya dongkol banget kan? Iya. Nah, gimana kira-kira? Tapi zakar sudah masuk kemaluan perempuan, kemaluan istri. Maka di sini hukumnya apa? Junub enggak? Junub dengan kaidah la farqa fi dzalika baina an yanzila minhu maniyun am la. Tetap statusnya junub. Begitu. Ya. Baik, lanjut. Wal aslu fi dzalik حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا التقى الختانان أو مس الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله لا لا لا أن لا لا لا فعلته أنا فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا. Ikhwan, kalau misalnya ada yang sibuk atau mau kerja atau mau apa, enggak apa-apa, keluar aja. Ada yang mau kerja, mau apa gitu? Enggak ada. Hah? Fadhol, fadhol. Hah? Enggak, kalau apa kalau antum mau udah. Jam 7 masih bisa. Oh gitu. Berarti kita sampai jam 8. Enggak. Entar lagi habis ini. Ingat, kita enggak ana baca dulu. Wal aslu fi dzalika. Ya, wal aslu fi dzalika, paham babik? Ketika dalam buku fikih ada tulisan wal aslu fi dzalika hadits Aisyah, maka al asl di sini maknanya adalah ad-dalil. Ya, wad dalilu fi dzalika. Ya, maknanya di situ. Ini mutadawil banyak di dalam kitab-kitab fikih, ya. Wal aslu fi dzalika yaitu wad dalilu fi dzalika. Jadi makna asal di sini dalil. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah SAW qala, Rasulullah SAW bersabda, "Idzal taqal khitanan," jika bertemu ya dua khitan, lihat di sini, bertemu ya dua khitan. Ya. "Aw massal khitanul khitana wajibal ghuslu." Atau mas di sini memang secara makna mas itu adalah menyentuh. Khitan menyentuh dengan khitan maka wajib ghusl. Tapi pahami baik-baik. Yang sudah menikah paham insyaallah. Ya, menyentuh khitan dengan khitan. Bagian kita, bagian laki-laki yang dikhitankan bagian kepala zakar. Bukan bagian belakang zakar, ya. Yaitu yang dikhitankan bagian ujung kepala. Nah, kemudian khitannya perempuan itu kan bukan bagian luar, ya enggak? Ya gitulah, enggak usah diomongin, ya. Maka masul khitan al-khitan itu melazimkan apa? Masuknya hasyafah atau seukuran hasyafah kepala zakar itu ke kemaluan perempuan sebenarnya. Paham gak ikhwan? Ya. Yang paham-paham, yang gak paham kita doakan aja. Semoga. Ya semoga lah gitu ya. Paham di sini ya insyaallah ya. Fa'altuhu ana wa Rasulullah faghtasalna. Aku telah melakukan bersama Rasulullah itu Aisyah radhiyallahu anha. Kan suami istri. Maka kami pun mandi. Begitu. Jadi ini asal kaidahnya. Kemudian penjelasan ulama yang tadi itu. Begitu ikhwan. Antum lihat di sini pelajaran ikhwan di antara pelajaran fikih dan manhaj. Hadis ada nih, "Idzal taqal khitanani aw masal khitanu al-khitana wajib al-ghuslu." Ini kan hadis yang merupakan hukum dan kaidah. Nanti dirinci lagi oleh para ulama. Lihat di sini. Lihat di kalimat-kalimat panjang sebelumnya itu. Iltiqaul khitanain itu apa sih maksudnya? Dijawarkan dengan sepanjang ini, ikhwan. Inilah kita ini pun untuk memahami dalil kita ya perlu perkataan ulama tetap gitu loh. Enggak bisa, ya memang benar ini dalil gampang. Dipahami gampang, tetapi rincian kasus itu kan ulama menjabarkan. Iya, dan boleh jadi kalau kita cuma pahamin hadis ini doang, walaupun alhamdulillah paham. Rincian-rinciannya tadi enggak tahu. Coba iltiqal khitanain bertemu dua khitan. Antum pahami gimana? Ya bertemu dua khitan, tapi kan antum bisa salah paham. Melainkan ulama mentafsil rinciannya maksudnya apa itu ya? Jima atau iltiqal khitanain. Gitu. Itulah pentingnya ikhwan, apalagi kita belajar mazhab, ya. Enggak harus belajar mazhab, cuma di mazhab-mazhab itu, kitab-kitab itu banyak yang merinci masalah-masalah yang kita diwajibkan untuk memahaminya. Fadol. Wal muradu bil tiqai. Lah, kok ini wal muradu? Bil tiqai. Enggak gitu bacanya. Wal muradu bil tiqai. Enggak, bukan bil tiqai. Bilil tiqai. Wal muradu bilil tiqai at-tahadi. Li'annahu la yatasawwaru. La yatasawwaru. Tasadumuhuma. Ahsan. Li'anna لأن ختان المرأة أعلى من مد من مدخل الذكر مدخل الذكر مدخل الذكر مراد بالالتقاء التحاذي. Maksud dari pertemuan di sini adalah at-tahadhi, yaitu ada sisi belusukan. Ya, apa sih namanya? Masuk gitu. Kenapa? Li'annahu la yutasawwaru tasadumuhuma. Karena tidak tergambar tasadum itu tabrakan antara kedua khitan ini. Kita enggak ngomongin zakar lawan zakar, bukan itu yang kita omongin ya. Ya enggak? Maaf ya Afwan, kalau zakar kena zakar junub gak? Enggak lah, enggak junub lah. Ya, jijik banget ya. Ya zakar kena zakar enggak junub. Tapi kalau misalnya zakar menyentuh dengan kemauan perempuan, apa maksudnya di situ? Karena kalau yang namanya iltiqa al-khitan, khitannya kita, zakar itu zahir ya, zahir maksudnya menonjol gitu, kelihatan gitu ya. Tapi kalau khitannya mar'ah enggak, dia harus di ya, untuk mencapai bagian yang dulu perempuan di khitan, bagian kemaluannya itu harus sedikit dibuka atau dimasukkan zakar ke situ gitu, kena zakarnya. Sehingga ada di situ tahadhi, penenggelaman di situ, ada masukan gitu loh, masuknya zakar ke situ. Walaupun enggak seberapa gitu, tapi itu sudah mengkadarkan taghib al-hasyafah. Mengkadarkan, menenggelamkan hasyafah, kepala zakar. Kenapa kata li'anna khitanal mar'ati a'la min madkhali dzakar? Karena khitannya perempuan itu lebih atas dari tempat masuknya zakar ke kemaluan perempuan. Jadi begitulah pokoknya. Ya, bingung juga ada mau ngomongin. Kalau dulu di pelajaran biologi SMP atau SMA itu kan ada digambar di buku-buku bukunya. Gimana? Coba antum tanya adik-adik antum, minta fotonya. Maafan, maksudnya minta foto di buku maksudnya. Ya. Ya, kayak gimana itu ya. Apa atau antum nikah aja? Ya, insyaallah tahu. Ya. Antum jangan nerusin kajian di sini sebelum antum nikah, ya. Ya. Begitu. Karena ada bagian yang di situ zakar masuk untuk menghamilinya gitu loh. Dan ada makanul khitan gitu, ya, tempat yang dikhitan dari perempuan yang dipotong. Nah, itu tetap harus mengenainya, harus apa? Ada sedikit pemasukan zakarnya masuk. Oke, lanjut aja. Wa yuqalu iltaqal farisan idza tahazaya. Ya, bertemunya dua faris. Faris itu apa faris, Ikhwan? Hah? Faris apa bahasa Indonesia, Ikhwan? Bisa arti kuda enggak artinya? Hah? Faris. Ada yang namanya Faris di sini? Enggak ikutan Faris. Faris. Ya, ketika keduanya bertemu. Ala kulli hal, itu enggak usah kita terusin lagi. Wallahu a'lam. Sampai situ aja insyaallah. Ya, insyaallah kita lanjut pada hari Jumat. Ada pertanyaan sampai sini? Nah, nifas itu darah setelah kehamilan. Setelah bedanya dengan jadi wiladah ini melahirkan anak. Nah, sebagian ulama mengkiaskan wiladah itu seperti inzalul mani. Paham? Makanya sebagian ulama berijtihad orang yang melahirkan, perempuan melahirkan itu dia seperti junub, maka dia wajib mandi. Mandi apa di sini? Ya mandi seperti junub. Kenapa begitu? Karena yang keluar anak. Ya enggak? Ya kan reaksi ya? Iya, antum nanti kalau udah nikah kan jima, kemudian istri antum melahirkan, yang antum harapkan yang lahir anak atau batu atau apa? Anak ya. Nah, ketika antum mengeluarkan air mani itu aslinya anak antum bukan sebenarnya? Seharusnya gitu ya? Iya kan? perempuan ketika mengeluarkan anak, ya itu seperti mengeluarkan air mani juga, mengeluarkan anak juga. Tapi ini anak versi beneran anak. Kalau air mani kan anak belum jadi anak, anak-anak kan menjadi anak. Maka para ulama fikih sebagiannya mengkiaskan orang yang melahirkan itu seperti orang yang junub karena sama-sama mengeluarkan anak gitu loh. Ngerti? Ya? Maksudnya jadi pas wilada itu kan mengeluarkan darah juga. Iya. Itu disebut nifas juga atau nifas itu ada jarak berapa? Enggak, nifas itu ada lagi, nifas itu. Tapi nifas itu relatif ya. Itu bisa nifas, bisa juga enggak? Jadi begini Mas siapa kan? Untuk namanya siapa? Al-Ghifari, Salahuddin Al-Ghifari. Setelah jadi ada darah wiladah memang. Apakah itu masuk nifas juga atau tidak? Bisa termasuk nifas. Tetapi nifas yang belum tentu terhenti gitu lah. Jadi ada mandi setelah, kalau dalam fikih Syafi'i ada mandi setelah melahirkan. Mandi setelah melahirkan kan melahirkan keluar anak, keluar darah, keluar ini, dan anak itu dikiaskan seperti mani sehingga dianggap seperti orang yang junub gitu. Mandilah nifas kamu wahai perempuan. Mandi nifas, mandi wilada. Kata dalam sebagian fikih, mandi wilada. Mandilah dia wilada. Setelah dia mandi itu masih keluar darah nifas. Gitu loh. Biasanya begitu. Tapi kalau ternyata dia hanya keluar darah nifas hanya berapa jam saja, setelah itu dia mandi, diniatkan mandi wiladah atau mandi nifas, maka dia setelah itu enggak ada lagi nifas-nifasan, maka enggak ada nifas gitu. Jadi ada berapa kondisi? Ngerti sini atau? Ya, jadi untuk wiladah ini sebenarnya bukan sekedar darah, tetapi karena yang keluar anak, maka dikiaskan seperti orang junub yang mengeluarkan air mani. Karena kan anak ini kan tadi air mani juga, gitu ya. Adapun nifas sebenarnya ada lagi. Ada lagi, setelah mandi junub, mandi wiladah pun dia tetap bisa nifas. Dan ketika nifas itu dia gak boleh sholat, gak boleh ini, gak boleh puasa pun gak puasa. Karena dia masih dalam keadaan nifas. Sampai sini paham bedanya. Begitu. Iya. Kelas, ada lagi? Namanya siapa antum? Rudi. Rudi ya. Pisang misalnya. Kok tahu antum? Sehingga menimbulkan kenikmatan berlebih. Emang tahu antum? Antum kenapa nanya kayak gitu? Kebayang ya? Apa bagaimana itu namanya masturbasi atau onani versi mereka gitu? Kalau perempuan memasukkan apa namanya tadi? Sesuatu atau zakaran ya. Kan ada tuh alat ya itu. Apakah itu terhitung junub atau enggak? Kalau sekedar memasukkan walaupun rasanya enak nikmat, selama itu bukan zakar dari makhluk beneran, maka dia belum terhitung junub, kecuali kalau dia sampai klimaks dan keluar air maninya, maka junub karena keluar air mani, bukan karena zakar itu. Apa betul? Paham di sini? Jazakallah khair. Begitu paham. Kalau itu sama seperti perempuan memasukkan jarinya sendiri. Ya. Merasa nikmat tapi enggak keluar mani, enggak klimaks, enggak apa. Maka dia belum junub. Oke? Begitu. Ya. Dah, paham di sini ya? Kalau dia ternyata sebagaimana yang pernah terjadi, masuk dia pakai pisang misalnya. Ada kasus seperti ini di sebuah pesantren. Bukan pesantren laki-laki semua. Nah, dia melakukan hal tersebut. Ternyata patah. Akhirnya stay di dalam itu pisangnya. Gimana? Junub gak dia? Enak gak itu dia ngerasain? Enggak enak lah, panik lah, dia langsung dioperasi habis itu. Enak apanya? Langsung ke rumah sakit, teriak-teriak dia. Ada terjadi seperti itu. Di sebuah pesantren, enggak usah disebutin. Bukan pesantren pastinya, ada yang seperti itu. Ya, udah panik kayak gitu ditahzir sama teman-temannya. Ukhti, anti junub, mandi sana. Enggak ada sempat mikirin mandi-mandian. Langsung ke rumah sakit itu. Ada yang seperti itu. ya. Ya, gara-gara antum nanya kayak gitu kan jadi kesana jadi. Tapi ilmu tetap ya, paham ya. Baik. Saya pikir cukup sampai sini ikhwan, cukup sampai sini aja. Jazakumullah khairul jazak. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Untuk makan-makan insyaallah baru mulai bulan Juli aja nanti insyaallah. Tapi mungkin itu kita coba mungkin satu hari dulu nanti insyaallah. Hari Jumat aja mungkin. Ya. Jazakumullah khairan atas kedatangan antum, insyaallah kita terusin. Dan ana minta untuk teman-teman, terutama teman Uthman, untuk tetap ikutan terus ya. Istiqamah insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika.